pernahkah engkau dengarkan seduh-seduhanku? Tuhan, kemana dia kau terbangkan? Mengapa harus kau pisahkan dia dan aku? Lihatlah, air mataku pun telah kering. Dengarlah, sungai tak lagi bernyanyi. Datanglah, kembalikanlah kepadaku kasihku. Padaku, mengapa harus kau biarkan aku sendiri? Tuhan, tanganku gemetarlah sudah menahan derita yang sesak di dada. Lihatlah, air mataku putlah kering. Dengarlah, sungai tak lagi bernyanyi. Datanglah, see you.